Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udhu bika min ahwali ahlin nar. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radhitu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak ini kalau ada dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus untuk ibu-ibu kajian atau ta'lim kajian A'agi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kita bersyukur sekali di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian bulanan yang tema kita insyaallah di pagi hari ini adalah tentang pembatal-pembatal puasa kontemporer. Sebelumnya marilah kita ucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku nabi kita, guru kita, murabbi kita, yang menjadi panutan kita. Semoga kita mendapatkan syafaatnya besok di yaumil akhir. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai pembahasan kita di pagi hari ini adalah yang menjadi referensi utama nanti dalam bab ini adalah yang pertama ini dalam madhab Syafi'i kita, karena ini mufattirat al-mu'asyirah atau pembatal-pembatal puasa mu'asyirah, tentunya ya, apalagi yang mu'asyirah ini banyak perbedaan di kalangan ulama. Maka nanti menjadi sandaran utama di sini yang pertama adalah dalam madhab Syafi'i. Ini kita ambilkan dari sebuah tulisan dari Dr. Ali Ibnu Ismail Al-Qudaimi. Ini At-Ta'liq ala Manzumati Al-Mufattirat Al-Mu'asyirah. Yang sebelumnya itu ditulis oleh Dr. Labib Najib Abdullah. Ini beliau tulis ringkasannya, kemudian dibikin nazam oleh Dr. Ali Ibnu Ismail Al-Qudaimi. Kemudian juga kita ambilkan tambahan juga dari tulisan dari Dr. Ahmad bin Muhammad Al-Khalil yang beliau share, disebarkan melalui website www.alukah.net. Judul yang beliau tulis adalah Mufattirat As-Siyam Al-Mu'asyirah, pembatal-pembatal puasa kontemporer. Dan beberapa referensi yang lain, buku-buku tentang fatwa al-sunnah ad-da'imah atau di beberapa website yang menyebutkan tentang fatwa para ulama. Sebelum kita masuk ke dalam bab mufattir atau pembatal-pembatal puasa kontemporer, kita mau sampaikan dulu bahwa dalam fikih, terutama dalam fikih, tentunya banyak perbedaan pendapat. Lebih-lebih dalam masalah kontemporer, fikih kontemporer yang dahulu belum pernah ada. Yang dibahas oleh para ulama kontemporer itu merujuk kepada kitab-kitab para ulama terdahulu nih, dengan berbagai madhab yang ada, karena dahulu pun di para ulama madhab itu berbeda pendapat, apalagi para ulama yang merujuk kepada madhab mereka. Tentunya juga ada perbedaan. Kalau dulu aja ada perbedaan, apalagi sekarang. Dan banyak sekali yang akan kita bahas di sini nanti. Tapi saya bahas di sini cuma ringkas saja. Setidaknya kita tuliskan di sini ada sekitar 36 permasalahan. Itu kalau pembatal-pembatal puasa yang sudah disepakati oleh para ulama Itu kita sudah tahu semua insya Allah, ya, makan, minum, kemudian berhubungan suami istri, itu muntah dengan sengaja, dan banyak hal itu dibahas banyak di kitab-kitab fikih, dan kita mungkin sudah mengetahuinya karena kita hidup di zaman seperti ini. Banyak sekali mungkin hal-hal yang perlu kita ketahui, dan kita tidak mengambil pendapat itu sendiri, mutakhir sendiri tidak, kita ambilkan dari pendapat para ulama. Adapun nanti kita lebih memilih ke pendapat yang mana, ya, kalau seseorang bermadzhab Syafi'i maka dia akan mengambil dari madzhab Syafi'i. Tapi kalau tidak, maka boleh mengambil pendapat yang berkompeten dalam hal ini, seperti ulama-ulama yang sudah punya hak untuk berfatwa, atau lajnah atau majma' fikhi yang bisa menjadi sandaran kaum muslimin di mana saja berada. Yang pertama yang kita bahas di sini adalah Al-Bakhakh Ar-Rabbuy, atau disebut dengan, kita kenal di tempat kita dengan sebutan apa itu, semprot asma itu, gitu. Apakah itu membatalkan puasa atau tidak? Definisinya dulu apa? Bakhakh Ar-Rabbuy qalbatun fiha dawa'un sa'ilun yahtawi ala thalathi anasir. Biasanya untuk semprot di sini adalah obat di cairan, seperti cairan yang mengandung tiga unsur dalam semprot itu, semprot asma itu. Yang pertama adalah bahan kimia ditambah dengan air dan ditambah dengan oksigen. Seperti yang beliau sebutkan oleh Dr. Najib Najib Abdullah, ini berarti beliau menurut Syafi'iyah, mazhab Syafi'i, itu membatalkan puasa. Ini bahkan Dr. Nuh Al-Qudhah, ini Nuh Al-Qudhah ini adalah dulu tempat di mana saya kuliah, itu Mufti Al-Urdun, dia saat itu sudah tidak ada. Mufti Al-Urdun, Mufti Jordan ketika itu, dalam mazhab Syafi'i, bermadhab Syafi'i. Akhdhul bukhah an tariqil anfi aw al-fami muftirun. Semprotan itu baik dari jalan hidung ataupun mulut itu membatalkan puasa. Li'anna dawa fi hadhihi al-bukhakhat al-bukhakhat yuradu lahu al-wusul ila ri'ataini wa huma al-jawf. Karena obat itu yang disemprotkan itu bisa sampai ke paru-paru. Dan kedua paru-paru itu adalah tergolong jauf atau rongga jauf dalam mazhab Asy-Syafi'i, maka itu membatalkan puasa. Tapi ada pendapat ulama yang tidak mengatakan batal atau tidak, atau berpendapat tidak batal, seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Saleh Muhammad Saleh Al-Utsaimin. Ya, begitu juga dengan lajnah ad-daimah. Jadi semprot itu kalau dalam mazhab Syafi'i itu bisa membatalkan. Alasannya adalah itu ada sebagian cairan atau sebagian ain, wujud benda kecil yang masuk ke dalam al-jauf. Dan bahkan ada yang sampai ke dalam al-ma'idah atau sampai ke lambung, sebagian kecilnya. Alasan bagi yang mengatakan tidak batal, yang masuk ke dalam lambung itu sangat sedikit. Bukan suatu hal yang pasti, tidak bisa dipastikan. Dan tidak serupa dengan makan dan minum. Tidak sama dengan makan dan minum. Kemudian juga dikiaskan dengan berkumur dan bersiwak. Dikiaskan dengan berkumur dan siwak. Ini pendapat yang mengatakan tidak batal. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua adalah al-habbah allati tudha' tahtal lisan. Al-habbah ini serbuk yang ditaruh di bawah lisan atau lidah, atau disebut di kita ini sublingual. Ini adalah untuk mengobati sebagian penyakit yang mendadak ada, seperti penyakit jantung. Karena di bawah lidah ini adalah tempat yang paling cepat sekali untuk menyerap obat. Dalam waktu yang singkat itu bisa dibawa oleh darah sampai ke jantung. Ini bisa menghentikan itu sakit yang mendadak itu. Dan didefinisikan oleh sebagian ulama ini tidak masuk ke dalam rongga atau tidak masuk ke dalam tenggorokan. Jadi dari serbuknya itu tidak ada yang masuk, cukup ditaruh di bawah saja, di bawah lisan. Apakah itu membatalkan atau tidak? Dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana disebutkan oleh Dr. Najib Labib Najib Abdullah, beliau sampaikan tufattiru likauniha tahallala tahallala wa tadkhulu ma'arriq. Ya, itu membatalkan membatalkan puasa. Ya, karena itu bisa masuk ke dalam rongga atau masuk ke dalam tenggorokan. Ya, itu melalui apa? Arriq, melalui cairan air liur atau ya, ludah itu air liur ya. Tapi sebagian ulama berpendapat ya, tidak membatalkan. Kenapa? Karena tidak masuk ke dalam rongga. Sekarang jadi masalah itu kan ya masuk dan tidaknya gitu ya. Satu mengatakan batal. Kenapa? Karena masuk bersama air liur. Gitu. Satu mengatakan tidak. Kenapa? Karena tidak masuk ke dalam rongga. Akan tetapi apa? Obat itu diserap oleh itu apa namanya di bawah lidah itu. Dan bukan makan dan minum. Bukan makan dan terlepas dari perbedaan yang ada yang jelas tadi di mazhab Syafi'i sebagaimana dituturkan oleh Dr. Labib Najib Abdullah dan juga di apa itu dinazamkan oleh Dr. Ali bin Ismail Al-Qudaimi dan dijelaskan lagi oleh Dr. Labib Najib Abdullah. Ini beliau mengatakan itu membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, mengdhar al-ma'idah. Mengdhar al-ma'idah ini adalah alat untuk mengetahui isi lambung. Ini jihazun tibbiyun yudkhalu 'abra al-fammi ila al-bul'um thumma ila al-mari thumma al-ma'idah. Ini alat kedokteran yang dimasukkan melalui mulut sampai ke nanti masuk ke tenggorokan, masuk ke apa itu sampai dalam paru-paru semua sampai ke lambung ya. Jadi mungkin di situ ada alat untuk mendeteksi di dalam itu. Baik untuk nanti mengambil gambar yang ada di dalam supaya ada apa di sana, mungkin ada lecet atau ada apa. Nih. Atau untuk mengeluarkan benda yang kecil atau organ yang kecil di sana. Benda yang kecil yang mengganggu nih. Atau mengambil sebagian untuk dicek atau yang lain. Pokoknya memasukkan alat itu ke dalam lambung melalui mulut. Nih. Tapi yang jadi masalah di sini adalah benda yang bukan makanan, yang tidak dikonsumsi sebagai makanan itu membatalkan atau tidak. Gitu nggih. Kalau jumhur ulama itu kita bahas dulu ini nih, sebelum bahas tadi. Kalau jumhur ulama mengatakan itu membatalkan puasa. Jadi orang yang memasukkan benda itu ke dalam lambung lewat mulut ya, jadi untuk mengambil gambar misalnya di situ dikasih kamera di dalamnya itu, kalau dalam kedokteran itu bisa membatalkan jumhur. Tapi ada sebagian dari ulama yang mengatakan tidak batal. Tadi sebelum kita membahas mengdor alat pendeteksi atau untuk mengetahui isi lambung tadi, ya kita bahas dulu tadi apakah benda yang masuk nih, benda yang masuk yang bukan makanan, yang bukan dikonsumsi sebagai makanan itu membatalkan. Nah, seperti itu kan kalau dimasukkan di situ mungkin bahannya dari karet atau dari plastik ya. Itu kan. Kalau bukan makanan itu membatalkan atau tidak? Kalau jumhur ulama ya apa saja yang masuk yang membatalkan, entah itu makanan atau untuk kelereng atau itu kayu atau apa saja meskipun tidak dimakan dan tidak dikonsumsi itu bisa membatalkan puasa. Namun ada yang berpendapat seperti Al-Hasan bin Saleh dan Ba'dul Malikiyah, sebagian para ulama Maliki dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tidak membatalkan. Nih, kenapa ya? Bukan makanan. Nih. Sekarang kita berbicara tentang hukum mingdor al-ma'idah tadi. Nih, alat mendeteksi lambung, entah itu dengan apalah ya, bentuknya kamera atau yang lain. Dan bahannya apa? Kalau kedokteran saya nggak tahu tuh bahannya apa. Yang penting itu masukkan benda ke dalam mulut sampai ke dalam sampai menembus ke lambungnya. Ini pendapat mayoritas ulama muasirin kontemporer itu berpendapat itu membatalkan puasa nih, dalam ilmu kedokteran itu membatalkan puasa. Adapun ada pendapat yang lain mengatakan la yufattir. Ini ada sebagian dari si Syekh Muhammad Al-Bukhayyid dari Mufti Mesir dan Syekh Muhammad Al-Utsaimin nih. Sebagian disampaikan oleh Dr. Ahmad bin Muhammad Al-Khalil yang disebutkan dalam website Al-Lukah. Mufattirat Asyam Al-Mu'asirah, pembatal-pembatal puasa kontemporer. Ini salah satunya beliau sebutkan Syekh Muhammad Al-Utsaimin itu berpendapat tidak membatalkan. Kalau mengacu kepada pendapat-pendapat para ulama yang mengatakan bahwa benda selain yang dikonsumsi ketika masuk ke dalam rongga itu tidak membatalkan, ya maka konsekuensinya di sini tidak membatalkan. Tapi bagi jumhur ulama, mayoritas ulama yang berpendapat itu membatalkan, ya maka batal karena sudah jelas-jelas itu masuk sampai ke lambung. Kemudian yang keempat, qatratun minal anfi. Cairan yang dimasukkan ke dalam hidung, melalui hidung. Al-anfu manfadhun ilal halqi thumma al-ma'idah. Hidung ini adalah lubang yang menembus, menyambung langsung terbuka kan, menyambung sampai ke, kalau kita masukkan sesuatu ke hidung itu masuk ke tenggorokan. Setelah itu akan masuk ke, bisa ke kerongkongan ya, bisa tenggorokan atau kerongkongan, kemudian masuk ke lambung. Buktinya kalau kita makan keselak nih, itu bisa masuk ke hidung. Jadi kerongkongan bisa tersambung ke hidung. Tenggorokan jelas karena itu adalah jalur pernafasan. Kemudian itu juga bisa sampai ke maidah, bisa menyambung ke lambung. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan baligh bil istinsyaq illa an takuna shaiman. Boleh kita berlebihan dalam istinsyaq itu boleh kecuali kalau kita sedang berpuasa. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan itu tidak membatalkan. Kenapa? Alasannya itu sedikit sekali dan itu bukan barang yang biasa dimakan, itu cairan untuk obat tidak biasa dimakan dan sedikit. Nah, tapi yang lebih kuat adalah itu membatalkan puasa. Inilah pendapat yang diambil oleh para ulama Syafi'iyah. Kemudian Syekh bin Bas juga, Syekh Utsaimin dan yang lain juga mengatakan itu membatalkan puasa. Alasannya apa? A'yanun wasilatun ilal jawfi min manafit maftuhah. Itu alasannya adalah itu adalah benda. Air itu kan a'yan, ain, benda, barang, cair. Yang sampai ke tenggorokan dari lubang yang terbuka. Hidung itu adalah manfaat maftuh. Lagi dalam madzhab Syafi'i itu manfaat maftuh. Dan ini juga mungkin jumhur ulama mengatakan bahwa itu adalah manfaat maftuh. Atau lubang yang terbuka yang menyambungkan ke tenggorokan dan ke lambung. Yang ketiga, gas oksigen atau gas oksigen yang disalurkan melalui hidung atau al-jihaz at-tanafusi. Apa itu organ-organ saluran pernafasan. Ini tidak membatalkan puasa karena di situ tidak ada air yang masuk ke dalam tenggorokan atau kerongkongan yang masuk ke lambung. Sekedar oksigen saja. Maka hukumnya seperti kita menghirup oksigen biasanya ini. Maka gas oksigen yang dimasukkan ke dalam orang yang sakit melalui lubang hidung itu tidak membatalkan puasa. Kemudian yang selanjutnya yang keenam, at-takhdir an tariqil anfi. Bius, ini bius melalui jalan hidung. Bius melalui jalan hidung. Yashummu al-mariq madatan ghaziyatan tu'athiru 'ala a'sabihi fa yahduth at-takhdir. Seorang yang sakit menghirup, jadi menghirup nikas apa apa ya itu, pokoknya obat bius itu yang melalui hidung dihirup, kemudian itu bisa mempengaruhi saraf-sarafnya, dengan itu dia akan apa terbius dan tidak sadar. Tapi bius di sini adalah bius yang sempurna sampai orang itu tidak sadar. Apakah ini membatalkan atau tidak? Orang berpuasa misalnya sahur di pagi hari, kok siang dia periksa sakit langsung dibius seperti itu. Apakah itu membatalkan puasa? Ya, menurut pendapat Syafi'iyah, ini sebagai menjadi sandaran utama kita dalam bab ini, yaitu tulisan Dr. Labib Najib Abdullah, yufattiru idza kana kulliyan, itu bisa membatalkan puasa kalau biusnya itu total, wa yastaghriqu jami'an nahar, dan waktunya itu semua waktu puasa ini dari pagi sampai sore. Kalau dibius secara total, kemudian waktunya itu makan dari pagi sampai sore, maka itu bisa membatalkan puasa. Idza afaqa fi ayyi juz'in minan nahari shahha shaumuhu. Tapi kalau di sebagian dari siang hari itu dia bangun dan sadar, ya misalnya cuma 1 jam dia sadar gitu. Ada waktu di siang hari dia sadar, maka puasanya dianggap sah. Nih, puasanya dianggap tetap sah. Ada sebagian waktu dia berpuasa dan dia sudah niatkan di malam hari. Kayak orang yang tidur itu, orang kalau tidur dia sahur, ya niat berpuasa. Di pagi dia bangunlah 1 jam, habis itu tidur sampai berbuka. Itu puasanya sah atau tidak? Ya, meskipun dia harus mengkodok sholat duhur dan asar sampai waktu maghrib itu. Sah karena ada waktu di mana dia sadar. Tapi kalau semuanya dia enggak sadar dari pagi sampai sore, sahur habis sahur tidur dan sampai maghrib, ya ini dia enggak ada menahan di siang harinya. Kemudian yang kita bahas selanjutnya adalah yang obat dari telinga. Ini obat dari telinga, seperti cairan dalam telinga. Cairan dari telinga ini mufattirun, ini membatalkan. Ini adalah pendapat jumhur, ya. Entah itu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, dan pendapat yang sahih dalam mazhab Syafi'i. Itu. Idza wasala ila dimaghihi. Itu kalau sampai ke otaknya atau sampai ke al-halq. Yasilu ila al-halqi au ila ad-dimagh. Itu. Kalau itu cairan itu sampai ke tenggorokan atau sampai ke otak, maka itu bisa membatalkan puasa. Tadi kita katakan yang sahih dalam mazhab Syafi'i karena Syekh Labib mengatakan itu al-mu'tamad tufsir, pendapat yang mu'tamad yang menjadi sandaran dalam mazhab Syafi'i itu adalah membatalkan. Tapi ada pendapat dalam mazhab Syafi'i yang kuat juga yang mengatakan tidak batal, yaitu qawi, wa huwa qawi, kata beliau. Pendapat itu juga kuat. Tapi pendapat jumhur tadi tambah dengan yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i yang menjadi sandaran yang sahih dalam mazhab Syafi'i itu membatalkan. Maka cairan yang masuk ke telinga itu membatalkan puasa. Sebelum kita lanjutkan, ini suara jelas nggih? Saya cek dulu, insyaallah suaranya jelas nggih. Oke, mohon infonya sambil kita lanjutkan. Tapi insya Allah jelas. Apakah ada mengatakan tadi cairan telinga dimasukkan ke dalam telinga itu tidak membatalkan? Ada. Ada ya. Tadi pendapat sebagian dari ulama Syafi'iyah dan juga pendapat Ibnu Hazm. Tapi kan susah sekarang itu untuk mengetahui apakah cairan itu sampai ke tenggorokan nih atau tidak. Nih, sampai ke tenggorokan, sampai ke otak atau tidak. Ya, tapi kalau dia tes telinga, ya, alhamdulillah suaranya jelas. Tes telinga, itu biasanya masuk, ya, terasa ke, sampai masuk ke tenggorokan, nih, atau masuk ke kerongkongan. Apalagi sampai dalam atau tesnya banyak, nih, maka itu membatalkan. Saya lebih baiknya kita tinggalkan aja untuk keluar dari khilaf. Nanti kalau sudah berbuka baru ditetes. Ya kalaupun terpaksa harus meneteskan di siang hari ketika puasa, ya kita ambil pendapat yang lebih aman. Ya, kita teteskan, nah itu masuk. Tapi kalau bagian luar saja, ya tentunya tidak membatalkan. Tempe tetes kan biasanya sampai masuk ke dalam. Ya, maka lebih amannya kita berbuka dan mengganti di waktu yang lain. Kalau terpaksa harus ditetes dan telinganya sakit. Kemudian tetesan di mata. Yang ke-8 adalah qatratul ain atau tetesan di mata. Ya, tetes di mata ini batal atau tidak? Ya, sekarang kita bahas yang menjadi perbedaan di kalangan ulama, mata itu adalah manfaat maftuh atau bukan. Manfaat ini adalah lubang yang bisa menghubungkan ke tenggorokan, ke lambung atau tidak. Itu. Kalau pendapat ulama Syafi'iyah, ini sebagaimana yang diambil oleh Dr. Labib Najib, itu beliau mengatakan al-mu'tamad la tufattir. Yang mu'tamad, yang menjadi sandaran dalam mazhab Syafi'i itu tidak membatalkan puasa, tetes mata tidak membatalkan puasa. Wa qala ba'du Syafi'iyah al-mu'asirin tuftir. Tapi para ulama mazhab Syafi'i kontemporer ini ada mengatakan sebagian itu mengatakan membatalkan. Nih, tapi yang mu'tamad tadi tidak membatalkan. Dan di antara para ulama kontemporer juga yang berpendapat bahwa tetes mata tidak membatalkan itu banyak, seperti Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Muhammad Hasan Hitu, ini ulama mazhab Syafi'i di Suriah. Sekarang ini buka kuliah di Indonesia juga beliau. Kemudian Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah. Ini beliau berpendapat bahwa tetes mata itu tidak membatalkan puasa. Tapi ada pendapat yang mengatakan batal di kalangan ulama kontemporer. Itu seperti Syekh Muhammad Mukhtar As-Salami dan yang lain. Itu mengatakan batal. Itu mengikuti dulu ada mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Bahwa mata itu adalah manfaat ilal halq. Pendapat Malikiyah dan Hanabilah bahwa mata itu adalah manfaat, itu lubang yang bisa menghantarkan kepada tenggorokan, maka membatalkan. Wallahu alam bisawab. Kalau saya sendiri lebih mengambil pendapat tadi para ulama muasirin tadi seperti Syekh bin Baz, Al-Utsaimin, Syekh Muhammad Hasan Hitu, Dr. Wahbah Az-Zuhairi dan yang lain. Ini adalah pendapat yang muktamad juga dalam mazhab Asy-Syafi'i. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-9 adalah sekarang obat yang dari kulit. Ya, obat dari kulit. Seperti misalnya suntik, ya, suntik dari kulit. Al-huqnah, al-ilajiyah, al-jildiyah, al-adhaliyah disuntik dari kulit atau langsung ke apa itu otot. Maka ini tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Inilah pendapat yang diambil oleh Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, Syekh Muhammad Hasan Hitu dalam mazhab Syafi'i dan juga menjadi pendapat Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami. Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami ini kumpulan para ulama untuk mencari hukum fikih. Ya, tadi kemudian ada juga tentang yang dari ini al-huqnah al-walidiyah al-mughadhiyah atau al-ibr ini. Tapi ini untuk apa? Untuk seperti kalau kita kayak infus gitu, okay. Itu kan suntik dimasukkan ke saluran apa ya, pembuluh darah, itu dimasukkan di situ, itu fungsinya adalah untuk makan. Fungsinya adalah untuk seperti konsumsi makan, fungsinya itu biar orang itu ya kalau nggak bisa makan maka diinfus, seperti anak-anak misalnya karena nggak makan maka diinfus. Itu kan suntik juga tapi melalui saluran darah. Ini adalah suatu yang membatalkan, suatu yang membatalkan puasa atau tufattir. Inilah pendapat yang diambil oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan Al-Majma' Al-Fiqhi. Membatalkan puasa. Dan tentunya ya, ada juga yang berpendapat tidak membatalkan. Salah satu adalah Syekh Muhammad Shalto dan Said Sabik. Kita punya buku fikih sunnah ya. Buku yang banyak tersebar di kita ini kan di fikih sunnah ya, itu bila menyebutkan ya, itu tidak membatalkan puasa. Tapi ya lebih amannya kita mengambil pendapat yang membatalkan puasa. Pendapat yang batal, diinfus ini membatalkan puasa, disuntik di tempat, di organ yang di situ mengganti makan. Kemudian yang selanjutnya adalah al-marahim atau al-lasiqat al-ilajiyah. Ini seperti balsam atau apa saja yang ditempelkan di kulit. Ya, entah itu apa sajalah atau ramuan apa saja yang di luka yang diberikan di kulit, salep atau ramuan alami. Karena tidak langsung ke madfa atau manfaat maftuh yang tidak langsung terhubung ke lubang yang terbuka yang menghubungkan ke rongga dan ke lambung, maka tidak membatalkan. Bahkan sebagian ulama muasirin mengatakan sudah menjadi ijma, sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwa semua itu tidak membatalkan. Misal patah tulang atau sedikit atau sakit jatuh kemudian di plester pakai apa itu dan soplas atau yang lain, atau memar dikasih balsem, itu semuanya karena tidak berhubungan dengan manfaat kan kulit, bukan manfaat maftuh, maka tidak membatalkan puasa. Kemudian yang ke-12, al-qistarah al-bauliyah. Apa itu al-qistarah al-bauliyah? Itu kalau kita ya seperti kateter urin, ya orang yang sakit tidak bisa kencing. Saya itu juga pernah pas ketika bapak itu sakit, operasi ginjal itu kan dimasukin selang ke dalam. Dimasukin selang itu untuk apa? Untuk mengalirkan urin lewat selang itu masuk ke dalam suatu alat. Masuk ke dalam apa itu? Seperti wadah gitu. Yang wadahnya seperti apa itu? Yang buat infus itu ya cairannya. Masuk pakai selang. Dimasukkan melalui dalam situ. Ya, ini juga membatalkan puasa. Ini kita ambil pendapat dari yang menjadi rujukan utama, yaitu dari mazhab Syafi'i. Ya. Dr. Ladib Najib itu mengatakan bahwa ini membatalkan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, apakah ada pendapat ulama lain yang tidak membatalkan, yang mengatakan tidak batal? Karena sebagian ulama mengatakan kalau itu bukan makanan, ya kan? Hanya benda saja dimasukkan tidak batal. Dan juga alasan yang lainnya tidak mengarah ke lambung. Gitu. Tapi kita lebih mengambil pendapat ini bahwa kateter urin itu membatalkan puasa. Yang keempat adalah sijarah. Ini rokok. Yang merokok ini menjadi perbincangan banyak orang. Atau al-mada'ah atau asyisah. Rokok itu bisa pakai rokok yang batangan itu, atau bisa jadi rokoknya pakai itu seperti apa itu mesin yang dihirup itu. Ada nanti kalau panjenengan semua bisa lihat di Google, bisa dicari aja gitu. Shisha, bahasa Arabnya itu mada atau shisha. Nah, dulu kita di Yordania itu orang rokoknya rata-rata pakai gitu. Orang mereka sebut shisha. Shisha itu mesin, itu pakai selang gitu, dia duduk sedot. Wah, ditiup buahnya itu. Nah, itu lebih mantap gitu. Dan bisa dikasih apa saja itu rasanya. Di sekarang kalau di kita ada juga kan yang kecil itu, kecil. Bisa dibawa kemana-mana seperti korek itu. Dihirup bisa pakai itu apa saja itu rasanya, apa aja ada buah-buahan. Ini tufaptir, ini membatalkan puasa. Ini. Kenapa? Karena ma fihi ainun karaihati tabani yani at-timbak. Ini disebutkan dalam Bughyah al-Mustarshidin, disebutkan oleh Dr. Najib Labib dan mengatakan ini membatalkan. Sebagian disebutkan dalam Bughyah al-Mustarshidin. Bahkan beliau sampai mengatakan ini suatu perbuatan yang tercela. Kemudian al-huqnah as-sarjiyah. Apa itu huqnah as-sarjiyah? Huqnah as-sarjiyah adalah ijra'un tibbiyun yatimmu biwasitati idkhali sawail ila al-mustaqim أو القول من خلال فتحة الشرج. Ini memasukkan ini apa aktivitas pengobatan ya, pengobatan dengan cara memasukkan sawail atau cairan atau yang lain itu melalui ila al-mustaqim wal qulun yang mengarah ke usus besar dengan membuka anal. Jadi di belakang kita di bawah ini, organ kita di bawah itu di belakang itu dibuka kemudian dimasukkan. Itu gimana al-huqnah as-sarjiyah. Masukkan, kalau sekarang ya apa itu? Itu kayak ada alatnya untuk memasukkan obat itu. Ini membatalkan puasa. Ya, dalam madzhab Syafi'i ini membatalkan puasa. Karena apa? Itu benda yang masuk ke dalam bawah lubang bawah. Jadi kaidahnya dalam madzhab Syafi'i itu apa saja itu makanan yang besar ataupun yang kecil, serbuk ataupun cairan ataupun benda padat. Ya, itu tadi makanan atau bukan yang masuk ke dalam mulut dan sampai di tenggorokan atau bahkan sampai masuk ke lambung itu membatalkan. Sama juga yang masuk dari lubang bawah, ya, lubang depan ataupun lubang belakang. Nah, itu membatalkan dalam mazhab Syafi'i. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan tadi tidak batal. Apa saja itu? Kalau itu bukan makanan seperti pendapat Ibnu Taimiyah, itu kalau bukan makanan yang bukan dikonsumsi itu barang itu tidak membatalkan. Nih, ada juga berpendapat kalau dari bawah tidak membatalkan. Nih, terlepas dari perbedaan yang ada, kita sebutkan tadi khilaf di sana ada perbedaan. Kemudian kita sebutkan ringkas saja yang selanjutnya adalah kullu ainin tadkhulu min qubul aw ad-dubur. Benda apa saja yang masuk dari kubul lubang belakang, dari lubang depan atau lubang belakang. Ya, dimasukkan apa saja ain itu masuk. Ya, entah itu kelereng atau kayu atau alat kesehatan yang masuk ke belakang. Ya, ini kalau dalam mazhab Syafi'i ini membatalkan. Karena itu adalah ain atau benda barang yang masuk ke dalam lubang belakang atau depan ini membatalkan. Meskipun ada pendapat ya sebagian ulama atau mungkin ya banyak juga di ulama kontemporer ini yang mengatakan tidak membatalkan. Itu bisa cari nanti di malah di berbagai media ada. Ini karena ini sudah dibahas di banyak tempat. Jadi kalau kita mengacu di madzhab Syafi'i sebagaimana disebutkan oleh Dr. Najib Labib Abdullah, beliau mengatakan itu membatalkan. Yang masuk dalam melalui lubang depan atau belakang. Maka tadi kita sebutkan seperti kateter urin tadi. Ya, kistoroh al-bauliyah. Ini itu membatalkan. Atau mungkin dari lubang belakang juga membatalkan. Kemudian tazawuk at-ta'am, tazawuk at-ta'am, merasakan makanan ini tidak membatalkan. Hanya merasakan makanan tidak membatalkan, tapi ini hukumnya makruh. Ya, makruh. Ibu-ibu yang sedang masak nih pengen tahu rasanya enak atau tidak. Nanti takutnya pas berbuka gak mau makan semua karena kasinan ya, atau bikin kolak nih takutnya kemanisan nih. Boleh nggak merasakan? Ya boleh, tapi hukumnya makruh. Kalau sudah punya komposisi yang tepat dan tidak mungkin meleset ya sudah, anda usah ngerasain saja. Tapi ibu-ibu itu pintar, tanpa dirasakan aja kadang-kadang rasanya sudah pas karena sudah terbiasa. Nih. Kemudian yang ke-17 itu syamu ar-rawaih al-athariyah. Al-athariyah. Mencium bau-bau yang wangi. Kalau rokok itu tadi membatalkan puasa, karena memasukkan asap ke dalam tenggorokan dan sampai ke paru-paru kan ya. Ini kan disebutkan di situ ada ain. Buktinya apa di situ ada ain? Ain atau barang yang kecil. Buktinya apa? Orang yang ngerokok lama kan lama-lama kan nanti warnanya hitam parunya. Nah, itu menjadi bukti bahwa itu membatalkan puasa, ada ainnya. Dan itu dilakukan dengan sengaja memasukkan. Tapi ini berbeda kalau samu arwaih al-atariyah ini membau bau yang wangi, seperti misalnya kalau di orang-orang Arab tuh biasa pakai asap apa itu namanya gaharu, ya asap gaharu, maka itu tidak membatalkan. Atau kita bau wangi-wangian yang masuk ke hidung kita itu bukan zatnya, bukan ainnya, bukan bendanya, tapi itu seperti atharnya aja, dampak athar dari suatu benda, suatu barang yang kecil. Nih, tidak membatalkan, maka ini tidak membatalkan puasa. Nih, kemudian yang menjadi permasalahan juga at-tabarru' bid-dam. Tabarru' bid-dam. Apa itu tabarru' bid-dam? Nih. Nanti hampir sama ini dengan al-hijamah, dengan berbekam. Tabarru' bid-dam ini adalah mendonorkan darah. Donor darah. Menurut jumhur ulama, di mayoritas ulama itu tidak membatalkan puasa. Misalnya ada orang yang sakit di siang hari, ini waktu puasa di bulan Ramadan, membutuhkan segera darah, maka boleh seseorang mendonorkan darahnya di siang hari itu. Ini pendapat jumhur ulama, itu tidak membatalkan puasa. Nih, tapi ada juga yang mengatakan itu membatalkan. Nih, karena di mazhab Hambali, di mazhab Hambali itu al-hijamah atau berbekam itu bisa membatalkan puasa. Nih, membatalkan puasa. Di jumhur ulama itu tidak membatalkan puasa berbekam itu. Dan at-tabarru' bid-dam itu dikiaskan kepada hijamah, dikiaskan kepada berbekam. Nih, maka para ulama mazhab Hambali termasuk di dalamnya ini ada Syekh Ibnu Taimiyah, kemudian Syekh Ibnu Utsaimin dan Lajnah Ad-Daimah di Saudi, ini membatalkan puasa. Ini membatalkan puasa. Jadi tabarruk bidam atau donor darah membatalkan puasa. Tapi kita lebih cenderung kepada jumhur ulama yang mengatakan itu tidak membatalkan puasa. Nih, seperti hijamah, seperti juga dengan berbekam. Nanti kita bahas juga terkait berbekam di bawahnya. Kemudian akhdud dami litahlil, mengambil darah, sampel darah ini untuk ya untuk apa itu, nah, kalau diambil darahnya itu untuk dibawa ke lab gitu nih, sampel darah. Nih, apakah itu membatalkan? Tidak. Ini tidak membatalkan puasa. Nih, kemudian yang selanjutnya adalah al-hijamah. Al-hijamah atau disebut dengan berbekam. Kita ini berbekam karena ada atau banyak kan menjadi populer di tempat kita ini. Bagi yang sudah tahu ilmu berbekam lebih sering untuk belajar untuk berobat dengan cara berbekam, diambil darahnya, darah kotornya. Ini tidak membatalkan puasa. Dalam mazhab Syafi'i sebagaimana disebutkan dalam tadi kitabnya Dr. Labib Najib, Dr. Labib Najib Abdullah, yaitu tentang ta'liq di Nazam Mufattirat Al-Mu'asyirah, telah menyebutkan ini tidak membatalkan. Dan pendapat jumhur ulama ini tidak membatalkan. Ini dalam mazhab jumhur ulama. Tapi itu hukumnya khilaf aula. Dalam mazhab Syafi'i itu khilaf aula atau makruh. Ada yang mengatakan makruh. Di internal ulama mazhab ada yang mengatakan khilaf aula. Ini menyelisih yang lebih utama. Ada juga yang menyebutkan makruh hukumnya. Ini melakukan hijamah. Tapi tidak membatalkan. Dan inilah pendapat jumhur. Jumhur mengatakan tidak membatalkan, atau mayoritas ulama mengatakan tidak membatalkan. Karena ada hadis Rasulullah yang diriwayatkan bahwa Rasulullah itu berbekam. Annahu ihtajama wa huwa shaimun. Beliau pernah berbekam dan beliau saat itu sedang berpuasa. Tapi ini hijamah atau berbekam ini di sebagian ulama membatalkan. Nah, ini karena ini mazhab Hambali. Di mazhab Hambali ini membatalkan. Maka seperti Ibnu Taimiyah, Syekh Ibn Baz dan Syekh Utsaimin ini berpendapat beliau beliau itu berpendapat berbekam ini membatalkan puasa. Kemudian yang selanjutnya as-sibahah. Ceplungan atau ceplung. Ya, di kolam renang. Maka itu membatalkan. Kalau ada air yang masuk ke dalam tenggorokan atau masuk ke rongga dari bawah itu masuk sampai ke yang masuk ke dalam itu, maka itu bisa membatalkan puasa. Ya, maka sebaiknya tidak berenang di hari puasa. Karena susah kan untuk menjamin air tidak masuk ke dalam ya rongga kita ini kan susah. Rongga kita ini lubangnya banyak ya kan. ada lubang telinga, ada lubang hidung, ada lubang mulut, ya, itu bisa ada kemungkinan besar air itu masuk. Nih, maka ya, dihukumi saja itu membatalkan puasa kalau ada air yang masuk sampai ke rongga. Kemudian yang berikutnya, ma'junul asnan. Ma'jun al asnan. Ma'jun ini apa? Ma'jun itu pasta gigi. Pasta gigi apakah itu membatalkan atau tidak? Pasta gigi la yufattiru illa idha ikhtalata ma'arriqi wabtala'ahu. Pasta gigi tidak membatalkan puasa kecuali kalau bercampur dengan arriq, bercampur dengan air liur kemudian ditelan, maka itu bisa membatalkan. Lebih amannya kalau gosok gigi pakai pasta gigi di pagi hari itu ya sebelum azan, ya sebelum azan. Tapi kalau harus setelah azan, maka sebaiknya berkumurnya yang banyak, karena bisa jadi nanti ada yang ikut masuk ke dalam tenggorokan. Kemudian ma yata khallalu bainal asnan, makanan-makanan yang tersisa di mulut, apakah itu membatalkan atau tidak? Ya, setelah ada nasi ganjel itu masuk ke dalam gigi, kemudian ditelan, apakah itu membatalkan puasa ya, atau tidak? Ini yufattiru idza ibtala'ahu amdan. Kalau ditelan dengan sengaja maka itu membatalkan puasa ya, kecuali kalau enggak sengaja. Maka Syekh Muhammad Hasan Hito dalam fiqhus siam disebutkan, fa in ibtala'ahu amdan aftara 'inda Syafi'iyyah bila khilaf. Kalau seseorang itu menelan dengan sengaja dari sisa-sisa makanan yang ada di gigi ya, atau di mulut, maka menurut mazhab Syafi'i itu membatalkan puasa tanpa ada khilaf. Tanpa ada khilaf, tanpa ada perbedaan. Kemudian isti'malu dawa'il haid, menggunakan obat haid. Ini bagi ibu-ibu. Nih, ibu-ibu pengen puasa, haidnya biar biar enggak haid. Nah, pengen ikut berpuasa enggak haid. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Inilah pendapat yang diambil dalam mazhab Syafi'i dan difatwakan juga oleh Lajnah Ad-Da'imah. Di Lajnah Ad-Da'imah keluar fatwa boleh seorang wanita menggunakan itu, tapi ya konsultasi dulu dengan dokter apakah membahayakan atau tidak. Ya, kalau tidak ya lanjut. Pengen berpuasa penuh di bulan Ramadan, minum obat ini penghenti haid atau tidak supaya tidak haid. Ini diperbolehkan. Kemudian yang selanjutnya ini ke-35, ini at-tahamil al-mahbaliyah atau vaginal suppositoria. Termasuk juga ini mungkin jari ya, untuk meriksa kesehatan. Al-mahbaliyah ini adalah mahbal itu vagina. Berarti itu at-tahamil itu ya semacam pil ya, atau apa yang dimasukkan ya, ke dalam. Nah, mungkin ibu-ibu lebih lebih tahu. Ataukah alat, ataukah benda, ataukah organ yang dimasukkan melalui lubang vagina. Biasanya untuk apa nih? Ini membatalkan puasa. Ini membatalkan puasa. Ini menurut mazhab Syafi'i ya. Karena yang jadi sandaran kita yang utama tadi adalah dalam mazhab Syafi'i yang dibahas oleh para ulama Syafi'iyah kontemporer. Nah, karena itu adalah suatu benda atau ain, wujud barang yang masuk ke dalam lubang vagina. Ya, maka itu membatalkan puasa. Tapi meskipun di situ ada juga pendapat yang mengatakan tidak batal. Karena itu ya pertama, ya tadi pembahasannya yang pertama adalah itu dikonsumsi atau tidak, kan itu yang pertama tadi. Yang kedua, lubang bawah itu menjadi perselisihan. Kalau lubang atas kan jelas, ya, lubang makan dan minum jelas. Maka para ulama kontemporer ada juga yang mengatakan tidak batal. Ya, tapi kalau sandaran di mazhab Syafi'i maka itu membatalkan puasa. Kemudian ghusulul mahbali, Ya, usulul mahbali ini mungkin semacam lotion ya, vagina lotion atau pelumas. Nih, atau apa sajalah. Ya, pendingin atau yang lain. Ya. Ini juga menjadi khilaf perbedaan di kalangan ulama. Ya. Tapi kalau sekedar usul atau sekedar pelumas saja atau sekedar di luar saja untuk lotion saja, maka tidak membatalkan. Ya. Para ulama yang mengatakan itu ya banyak alasannya. Di antaranya kalau nggak masuk kan tidak sampai ke atas. Nih, tidak sampai ke atas. Jadi itu tidak membatalkan puasa. Nih, meskipun ada yang mengatakan membatalkan karena ada yang sampai masuk ke dalam. Jadi Allah alam bisawab. Nih, detailnya saya juga belum bahas selalu dalam. Nih, tapi tadi ada berpendapat yang tidak membatalkan karena itu hanya di luar saja. Kecuali kalau dimasukkan, kalau jelas-jelas masuk dan dimasukkan ke dalam, ya tadi pendapat ulama Syafi'iyah itu membatalkan puasa seperti at-tahamil al-mahbaliyah tadi, vaginal suppositoria atau benda-benda lain yang dimasukkan ke dalam. Nih tadi beberapa hal dalam fikih kontemporer yang membatalkan puasa, tentunya tidak mencakup semua di sini ya, karena untuk membahas semua juga butuh waktu yang sangat panjang. Ini sudah 51 menit. Ada pertanyaan mungkin? Nih, tadi itu kesimpulannya ya, kita ringkaskan dari pembahasan kita tadi. Yang menjadi perbedaan di kalangan ulama pertama itu adalah yang dibahas oleh para ulama itu yang pertama adalah tentang haddul jauf atau batasan rongga yang membatalkan puasa, apakah atas dan bawah itu nggih, apakah semua lubang, lubang atas kan banyak, itu ada mulut, ada hidung, ada telinga, ada mungkin mata nih, sebagian bagi sebagian ulama. Tapi jumhur tadi mengatakan tidak. Ditambah juga dengan lubang belakang. Nih, ini menjadi khilaf perbedaan di kalangan ulama. Tapi kalau kulit, di kulit ya hampir sepakat ulama itu bukan manfaat atau lubang yang mengarah kepada rongga dan lambung. Nih, itu letak perbedaan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait makanan atau tidak. Makanan yang dikonsumsi atau tidak, yang masuk itu apakah makanan atau tidak, itu yang menjadi khilaf perbedaan di kalangan ulama. Tapi kesimpulan kita di mazhab Syafi'i, di mazhab Syafi'i apa saja yang masuk dan dari lubang manapun itu membatalkan kecuali mata. Jadi sesuatu yang masuk melalui mulut, yang masuk melalui telinga, yang masuk melalui hidung, atau yang masuk melalui lubang dalam depan dan belakang itu membatalkan puasa, termasuk diantaranya rokok gitu ya. Asap yang masuk itu juga membatalkan puasa. Ini kaidah dalam mazhab Syafi'i. Entah itu benda yang kecil atau benda yang besar, yang padat ataupun yang cair, kemudian yang halal ataupun yang haram. Nah, itu semuanya membatalkan puasa. Kesimpulan dalam mazhab Syafi'i. Adapun di mazhab yang lain itu ada yang berpendapat tidak. Nih. Kemudian yang keluar dari kulit tadi seperti berbekam, kemudian apa itu? Sampel darah, kemudian donor darah. Nih. Tadi jumhur ulama itu tidak membatalkan. Termasuk adalah mazhab Syafi'i ini tidak membatalkan. Sebagian ulama di mazhab Hambali, di Hambali ini membatalkan karena hukum asalnya adalah dikembalikan kepada berbekam. Nah, berbekam itu membatalkan ya, menurut mereka. Maka ulama-ulama yang datang berikutnya seperti Ibnu Taimiyah, kemudian Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, nih, atau mungkin ulama-ulama yang lain mengambil pendapat itu membatalkan. Nih. Itu yang bisa saya sampaikan. Nih, ini ada pertanyaan. Ustaz mau tanya, batas puasa itu waktu azan pas harus berhenti atau ketika makanan masih sedikit lagi boleh dilanjutkan? Karena kalau nggak salah pernah dengar ada yang membolehkan melanjutkan sedikit itu Ustaz. Kadang Kalau pas telat bangun makannya sedikit tapi keburu adzan gitu tak? Ya, kalau di mazhab Syafi'i saya pernah baca di tulisannya Syekh Muhammad Hasan itu nih. Ini beliau lebih menguatkan pendapat yang atau di mazhab Syafi'i itu ya sudah berhenti. Nih, sudah berhenti. Adapun hadis yang di tangannya itu masih ada minuman kemudian dihabiskan itu menurut beliau lemah seingat saya ya yang saya baca nanti bisa dibaca lagi di buku dirujuk kembali di bukunya Fiqhus Siyamnya Syekh Muhammad Hasan itu ini dalam mazhab Asy-Syafi'i. Kemudian apakah ada pendapat yang lain? Ada ya pendapat yang lain, ada berpendapat boleh dihabiskan yaitu yang ada di tangannya itu dimasukkan ya, kemudian ditambah dengan minum. Walau alam biswab, tapi lebih amannya ya sudah kalau sudah selesai sudah ini ya sudah selesai saja berhenti. Nih kalau terpaksa banget ya minumnya aja dah untuk membersihkan tenggorokan. Karena adzan itu kan sudah masuk waktu fajar dan puasa itu definisinya adalah dari semenjak terbitnya fajar dan adzan itu menjadi waktu yang jelas bahwa itu adalah masuk waktu fajar. Kalau kita masih makan di waktu fajar dan udah lewat masuk fajar sedikit, nah itu kan bisa membatalkan puasa. Nih, itu oke. Kemudian ya sudah ya, ini saja. Semoga yang kita sampaikan bermanfaat. Ada lagi mungkin di grup saya cek dulu di grup ibu-ibu tidak ada ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa setelah kita tutup ini kalau sudah kita tutup kajiannya kalau ada pertanyaan boleh bertanya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin. Nanti insyaallah juga ada rekamannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.